Son of Ecuador. Kami menjadi karangi. Kau sanji. Kami kau saita mirikongi. Kami kau saita karangi. Manda. Tata intimi kangi. Tigramushama, Hintio Tavalo, o Tavalo Inti.